hukum Islam ya, syariat Islam itu semuanya baik. Hukum Islam. Jadi Bapak Ibu jangan hanya tahu, oh Islam menyuruh saya senyum, ramah, bersih. Bukan cuma itu. Dan kalau ada orang Islam yang melanggar ini berarti dia salah. Contoh misalnya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah itu suci, suka kesucian. Allah itu bersih, suka kebersihan. Bersihkanlah taman-taman rumah kalian, teras-teras rumah kalian, dan jangan tumpukan sampah sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi. Nabi SAW ingatkan, jadi kita disuruh itu. Agama Islam adalah agama yang bersih. Kalau ada seorang Muslim yang kotor, dia salah. Tapi bukan Islamnya. Islam tidak menggambarkan itu. Karena Islam tidak akan pernah berubah. Ya, dengan kesempurnaannya, yang berubah justru individu. Individu-individu orang yang memang dasarnya dia tidak baik. Ya. Dianya yang salah, tidak boleh kita jadikan tolak ukur. Kalau orang Islam yang jorok, dianya yang jorok, bukan Islamnya. Karena Islam tidak suruh itu. Islam suruh bersih. Begitu pula kalau ada orang Islam yang jahat, dianya jahat, bukan semuanya. Ya, jadi keliru. Ya. Kalau ada orang-orang Islam yang membawa nama Islam lalu mengganggu orang lain, itu dia individu. Sama sekali bukan bagian dari Islam. Kita berlepas diri dari itu semua. Syariat Islam, teman-teman sekalian, yang diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah hukum dari Allah dan pasti baik. Saya coba berikan contoh sesuatu yang mungkin ada sebagian orang tanda kutip alergi darinya. Seperti misalnya qisas. Dalam hukum agama kita ada namanya qisas. Apa itu qisas? Orang yang pukul, dipukul, tapi pemerintah yang ambil alih itu. Ya. Orang yang mencuri, dipotong tangannya. Orang yang membunuh, dibunuh. Mungkin ada sebagian orang yang salah faham. Sebagian orang berpikir, oh ini kok kejam sekali. Masa pencuri dipotong tangannya? Atau masa orang membunuh harus dibunuh? Maka kita akan berikan gambaran, teman-teman sekalian. Saya bicara tentu lingkup lokasi atau wilayah yang memang sekarang sedang menerapkan hukum Islam. Saya bukan bicara secara khusus masalah pemerintahannya, tapi saya bicara masalah hukum yang sedang diterapkan di situ, hukum Islamnya. Misal Saudi sekarang. Kami pernah hidup di sana sekitar 7 tahun dan saya mengetahui betul-betul di sana tentang keadaan yang ada dan situasi yang ada di dalam. Kalau ada orang mencuri, ditangkap. Kalau kepergok, ya, dalam Islam ini kepergok, ya, harus ketangkap. Tidak ada dalam Islam pengakuan dosa. Bapak Ibu misalnya pernah berzina, pernah berbohong, pernah apa saja, enggak perlu Bapak Ibu datang ke ustaz atau kiai mengatakan saya pernah berzina. Enggak. Tanya saja dengan cara baik. Kalau orang zina bagaimana cara taubatnya? Sudah selesai. Kalau Allah tidak buka aib kita, jangan dibuka. Urusan kita sama Allah. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Tapi kalau ada orang kepergok, dia ketangkap lagi mencuri, ini kena hukum. Hukum qisas. Ya. Misal di Saudi saya kasih contoh, kalau ada orang mencuri, maka akan diiklankan di malam Jumat. Fulan bin Fulan telah mencuri dari negara ini. Diceritakan kronologisnya. Dia mencuri ke toko emas ini, dia masuk ke rumahnya orang ini, dia ambil barang ini, dan dia ketangkap, kepergok. Ya. Maka dia kena ayat Allah, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya. Besok, ini malam Jumat diiklan di TV, di radio, di koran-koran. Besok akan ada qisas. Misal di dekat Masjid Nabawi. Saya kebetulan dulu kenapa pernah tinggal di kota Nabi SAW di Madinah 7 tahunan. Maka saya tahu lokasinya. Jadi di samping masjid itu ada Maktaba Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas. Di situ kalau kita hari Jumat datang, maka ada polisi membuat pagar betis. Di situ ada 3 mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini. Ada mobil pengadilan yang akan membuat laporan kepada raja. Jadi ada mobil penjara. Dan yang ketiga, ada mobil ambulans. Ada tim medis di situ. Karena orang ini bukan dipotong tangannya lalu dibiarkan dia mati. Hukum Allah sedang terjadi di tangannya. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat itu, akan disampaikan si fulan mencuri dan begini begitu, ceritakan kronologisnya. Lalu tangannya dipotong karena dia kepergok, ya. Setelah itu digantung tangannya itu, dibiarin di situ. Apa hikmah yang kita ambil di sini? Kalau kira-kira ada orang yang niat mau mencuri dan dia ikut menyaksikan itu, berhenti atau tidak? Berhenti. Dan kalau satu orang seperti ini dihukum, satu dipotong tangannya, maka 10.000 orang bisa berhenti mencuri. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Sekarang kalau pencuri tidak dihukum seperti ini, kemudian dia masuk di penjara, lalu dia bayar, dia keluar, atau dia diberi makanan, fasilitas segala macam, kalau dia keluar dia mencuri lagi. Jadi satu orang dihukum begini, 10.000 orang berhenti mencuri. Di negara-negara yang menerapkan seperti ini, kalau yang saya bicara dari lingkup Saudi misalnya, di sana mobil-mobil mewah diparkir pinggir jalan, gak ada yang berani ganggu. Gak ada yang patahin spionnya, gak ada yang ambil pelek mobilnya, gak ada. Yang sudah biasa kalau kita dengar di Indonesia itu terjadi, ya. Nah, orang berani ini sentuh ini takkan saya melayang. Jadi makmur. Dan gini teman-teman sekalian, kalau kita bukan pencuri, kenapa kita takut? Sekarang kenapa kita takut kalau kita bukan pencuri? Karena yang takut itu yang pencurinya. Kalau kita bukan pencuri, kita bukan koruptor, kenapa kita harus takut? Yang takut justru karena orang yang jahat memang. Wajar. Dan orang yang mengatakan potong tangan itu kejam, itu orang yang belum pernah merasakan. Bayangkan teman-teman, kalau seandainya seseorang, insya Allah di sini, seseorang pulang ke rumahnya ditemukan ada pencuri, lagi ngangkat-ngangkatin barangnya dia. Kemudian ada pisau di dekatnya, kira-kira dia akan potong tangannya? Saya yakin tidak. Dia akan bunuh kalau perlu. Kan gitu. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Islam datang, kalau ketangkap kasih pemerintah, urusan pemerintah, nanti diteliti, ditelusuri dulu. Tentu tidak spontanitas, ya. Dilihat dulu ini orang kenapa mencuri, profesinya bukan. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia dijebak, mungkin dia dikasih obat, dia tidak sadar, mungkin dia mabuk, mungkin lain. Seperti itulah, ya. Sama juga dengan kisos kepala, orang dipenggal nih. Ada hukum syar'i. Ikuti dulu kisahnya, jangan buru-buru menilai sampai selesai. Ya. Kalau ada orang membunuh di pemerintahan Islam, ketangkap, kepergok. Ya. Kalau dia tidak kepergok, orang pernah membunuh pun, lalu dia orang tidak ada tahu. Lalu sekarang dia mau taubat, saya mau kembali ke jalan Allah. Sudah, enggak usah ceritain. Taubat sudah selesai, gitu kan. Tapi kalau dia kepergok beda, berarti ini profesinya, bisa saja terjadi atau ada sesuatu yang besar. Kenapa dia berani lakukan? Kalau kepergok dihukum. Misal malam Jumat diiklankan si Fulan bin Fulan dari negara ini dia telah membunuh. Dan ini kronologisnya. Dia memukul kepalanya, dia menusuk perutnya, dia apalah melempar, dorong dari lantai sekian misalnya. Maka dia kena kisos. Besok misalnya hari Jumat. Hari Jumat kita datang semua di dekat situ di lapangan. Ada polisi buat pagar betis, ada tadi sama. Mobil penjara yang bawa si kriminal ini. Mobil pengadilan yang buat laporan ke raja kalau sudah terjadi. Dan yang ketiga adalah mobil ambulan yang akan membawa mengurus jenazahnya, disolati lalu kemudian dikubur. Tapi agak beda sedikit di sini. Di sebelah kanannya orang yang akan dikisos ini, yang akan dihukum ini, ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya orang yang dibunuh di sebelah kanan. Di sini algojonya, dia pegang pedang. Orang yang mau dikisos dipakein kain hitam. Dia jalan, dia langkah-langkah pertama algojo, dia balik ke sana. Kalau orang-orang ini, kalau kerabatnya orang yang dibunuh ini diam, gak ada kasih isyarat apa-apa, gak ada angkat tangan, gak ada, dia melangkah-langkah kedua. Dia balik lagi ke sana. Yang kedua, tidak ada isyarat, dia melangkah langkah ketiga, tiga langkah dari orang ini. Dia balik nggak ada. Terakhir diangkat pedangnya. Kalau di sana tidak ada yang memaafkan, maka dibunuh sama dia, dipenggal. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara yang hadir di sana satu orang saja, di sana yang hadir 2-3 orang. Kalau ada satu orang kasih isyarat tangan begini saja, tidak usah bicara apa-apa. Maksudnya dia memaafkan, maka tidak jadi kisos. Enggak jadi kisos. Ya. Itu hukum syariat. Karena tujuannya bukan main penggal, main bunuh, bukan. Jadi yang mau disampaikan oleh Allah kepada kita semua, ini loh ya, lihat yang bunuh istrimu, suamimu, kerabatmu, ini orangnya. Kami akan, dia membunuh, kami akan bunuh di depan kalian. Enggak ada perang keluarga, enggak ada perang suku, enggak ada perang negara, enggak ada. Ini orang yang jahat nih. Dia membunuh, kami akan bunuh, tapi di tangan kalian. Kalian mau kami bunuh, kami bunuh. Jadi bisa saja dalam Islam, anaknya pembunuh dengan anaknya yang dibunuh boleh menikah. Karena belum tentu orang tuanya buruk, anaknya buruk kan. Banyak orang, orang tuanya pemabuk, anaknya hafal Quran. Banyak orang yang orang tuanya buruk, anaknya pakai jilbab. Baik, gak ada masalah. Jadi betul-betul adil sekali Islam itu, bagaimana datang seperti itu. Itu pun kalau dia juga tidak jadi dikisos, ini sudah shock terapi yang luar biasa ini. Bagaimana dia tidak jadi dikisos. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, dia, ya orang ini, harus membayar kepada keluarga itu, ya, harus membayar pada keluarga orang ini, dia namanya, denda. Denda itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau saya tidak salah nilainya 100 ribu rial, sekitar 350 juta rupiah, kepada kerabatnya orang yang tadi dibunuh ini. Itu hikmah syar'i. Bukan sembarangan, bukan senonoh-nonoh begitu saja, sembarangan main bunuh orang gitu. Tapi seperti itulah Bapak-Ibu sekalian.